السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله، masih kita membaca syarah dari hadis yang kelima, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa radd." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, atau diriwayatkan oleh Muslim, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa radd." Barang siapa yang mengada-adakan satu perkara dalam urusanku ini, ini dalam urusan din, apa yang bukan daripadanya, maka dia tertolak. Atau dalam riwayat Muslim, barang siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada perintahku, maka dia tertolak. Masih dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam oleh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah, sampai pada ucapan beliau, wa ammal mu'amalat. Berarti sudah diterangkan kemarin bagaimana ibadah-ibadah yang dikerjakan dalam keadaan tidak ada perintah, tentunya sesuai dengan hadis akan tertolak secara keseluruhan. Dan kemudian dibahas pula ibadah yang sesungguhnya diperintahkan tetapi ditambah dengan tambahan-tambahan. Maka tambahan-tambahan tadi kalau tidak merubah rukun-rukun ibadahnya, maka tambahannya tersebut yang tertolak tetapi ibadahnya tetap diterima. Kecuali kalau ditambah dalam rukun-rukunnya, seperti sholat ditambah sujudnya, ditambah rakaatnya, ditambah berdirinya, atau ditambah sujudnya, maka dia menjadi batal salatnya dan tidak diterima. Sesuai dengan hadis, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Bagaimana dengan muamalah sekarang? Amal muamalah, adapun urusan yang berkaitan dengan muamalat, muamalat itu seperti jual beli, atau sejenisnya, hutang piutang, sewa menyewa, ataupun termasuk di dalamnya pernikahan. Maka dikatakan amal muamalat kal uqudi wal fusukh wa nahwahuma fama kana minha taghyiran lil awdha' asy-syar'iyyah ka ja'li hadd az-zina 'uqubah maliyah wa ma ashbaha dhalik fa innahu mardudun min aslih la yantaqil bihi al-mulk. Adapun muamalah-muamalah seperti akad-akad atau pembatalan akad dan sejenisnya, kalau merubah sesuatu yang sudah ditetapkan secara syariat, merubah sesuatu yang sudah ditetapkan secara syar'i, seperti merubah hukuman seorang pezina dengan denda, denda dalam bentuk harta dan sejenisnya, maka yang demikian mardudun, dia tertolak. Min aslihi, dari akarnya, ini dari asalnya, la yantaqilu al-mulk, tidak berpindah kepemilikan. Tidak berpindah kepemilikan artinya, walaupun orang tadi sudah membayar dendanya kepada keluarga perempuan yang dizinai, tetap tidak sah. Dan harta itu tidak layak untuk dimiliki oleh keluarga si wanita. Kenapa demikian? Karena laisa alaihi amruna fahuwa rad, karena tidak ada perintah dari perintah Rasul, maka dia tertolak. Selanjutnya Ibnu Rajab menyatakan, rahimahullah, li'anna hadha ghayra ma'hud fi ahkamil Islam. Karena tebusan seorang yang berzina dengan denda itu tidak pernah diajarkan, tidak pernah ditentukan dalam hukum-hukum syariat Islam. Wa yadullu ala dhalik, di antaranya yang menunjukkan hal tersebut adalah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menjawab seorang yang bertanya kepadanya. Dia bertanya, "Inna bani kana asifan ala fulanin fazana bimra'atihi." Sesungguhnya anakku bekerja pada seseorang. Tiba-tiba dia berzina dengan istrinya. Bagaimana? Faftadait minhu bimi'at syat wa khadim. Kemudian mereka meminta tebusan. Tebusannya adalah 100 ekor unta dan satu pelayan, yakni budak. Maka aku sudah bayarkan tebusannya 100 ekor unta dengan seorang budak. Maka Nabi menyatakan, al-mi'atu syah wal khadim rudda alaih. Adapun 100 ekor unta dan budak tadi dikembalikan. Kembalikan kepada kamu. Wa'alabnika jiddumi'ah. Sedangkan anakmu dihukum dengan 100 kali cambukan. Wa taghribu 'am. Dan diasingkan selama 1 tahun. Demikian diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Disebutkan riwayatnya dalam Bukhari, dalam Kitabul Hudud, dan Muslim dalam Kitabul Hudud. Berarti di sini, apa yang dipraktekkan tadi dalam muamalah sesama manusia, yaitu kekecewaan keluarga wanita atau kekecewaan suaminya, itu dibayar dengan tebusan 100 ekor unta, dibayar pula dengan satu budak, ini tidak sah. La yantaqil al-mulk, al-mulkiyah, tidak berpindah kepemilikan. Yani dengan diberikannya 100 ekor unta tadi, tidak sah menjadi milik suami wanita tadi, tidak sah. Maka Rasulullah mengatakan, adapun 100 ekor unta, rudda alaik. Adapun 100 ekor unta, kembalikan kepadamu. Ya, ini tidak sah berarti. Tertolak amalan tersebut, dan kepemilikannya tidak sah, dikembalikan. Tetap hukumnya, hukum yang disyariatkan. Kalau dia belum menikah, atau seorang pemuda yang belum pernah menikah, maka hukumannya adalah 100 kali cambukan, dan diasingkan 1 tahun. Wa ma kana minha aqdan. Kalau muamalahnya dalam bentuk akad-akad, apakah jual beli atau akad nikah atau akad yang lainnya. Dikatakan kalau ternyata mengadakan satu akad yang manhiyan anhu fi syara', mengadakan satu akad yang dilarang di dalam syariat. Adakah akad-akad yang dilarang? Ada. Akad-akad yang dilarang dalam syariat kalau al-ma'qud 'alaihi laisa mahallan lil maqid. Kalau ternyata yang dijadikan ain, bahan yang dijadikan akad, yang dia diperjualbelikan, itu adalah sesuatu yang tidak layak diperjualbelikan, maka tidak sah akadnya. Ini kalau dalam keadaan yang dijualnya atau yang dibelinya tidak sah. Aulifawati syartihi, aulifawati syartin min, atau hilangnya satu syarat. Yani bisa jadi barangnya yang dijadikan sebagai jual beli atau akad lain dalam keadaan tidak boleh, maka tentunya tidak sah. Atau kalau syaratnya kurang, karena memang dalam akad-akad ada syurut, dalam akad jual beli ada syurut, dalam akad nikah ada syurut, wali dengan dua saksi, dalam akad-akad mesti ada syarat-syaratnya. Kalau kurang syaratnya, juga berarti sesuatu yang dikerjakan tanpa perintah dari Nabi SAW. Auli zulmin yahsul fihi aw yahsul bihi lil ma'qudi ma'ahu aw alayh, atau akad-akadnya mengandung kezaliman pada salah satu pihak, apakah pihak yang ma'qud ma'ahu atau yang ma'qud alayh. yakni apakah penjual, pembelinya atau penjualnya, atau yang menikahkan dan yang dinikahkan, salah satu pihak ada yang terdolimi, maka ini pun sesuatu yang tidak ada perintah dari Nabi SAW. Auli kaunil aqad yushghil an dzikrillah, atau akadnya dilakukan dalam keadaan menyibukkan dari zikir pada Allah. Menyibukkan dari zikir pada Allah di waktu yang sangat sempit. Contohnya ketika dia jual beli dalam keadaan salat Jumat sudah dimulai, atau salat Jumat khutbahnya sudah dimulai. Sedangkan khutbah ini wajib hukumnya untuk didengar, tapi dia masih sibuk dengan jual beli. Bagaimana jual beli itu? Ini yang dibahas oleh para ulama dengan hadis tadi, bahwa rad, apakah dia tertolak atau tidak tertolak? Kalau tertolak, apakah seluruhnya atau sebagiannya? Dikatakan di sini, kalau yusghil an dzikrillahil wajib inda tadayiq waqtih. Kalau akad tadi menyibukkan dari zikir pada Allah, dari salat Jumat misalnya. Sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'u ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang-orang yang beriman, kalau dipanggil kalian untuk salat Jumat, maka segeralah datangi. Wa dzarul bay', dan tinggalkan jual beli. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahui. Berarti di sini ada perintah dari Allah memerintahkan untuk mendatangi panggilan kalau sudah ada panggilan salat Jumat dengan azan. Maka para ulama membahas bagaimana kalau setelah azan masih ada orang yang berjual beli, padahal Allah katakan wadarul bay', dan tinggalkanlah jual beli. Al-waqt tadayaq, waktu sudah sempit. Sudah tidak mungkin lagi ada kesempatan untuk jual beli karena khutbah sudah dimulai. Ini juga akan merusak akad jual beli tadi. Apakah sampai membatalkan, nanti akan dibahas. Qala aw ghairi dzalika fa hadzal 'aqd hal huwa mardudun bil kulliyah la yantaqilu bihil mulk am la. Apakah akad jual belinya atau akad-akad lainnya, karena bisa jadi pernikahan misalnya, sudah azan Jumat tanggung sedikit lagi, cepat mana walinya, langsung diakadkan, saya nikahkan kamu dalam keadaan innal hamdalillah khutbah Jumat sudah dimulai, apakah sah dan dia sudah menjadi istrinya, dia sudah menjadi suaminya, akad jual beli tadi, apakah barangnya sudah milik penjual dan uangnya sudah milik pembeli dan uangnya sudah milik penjual, atau kepemilikannya batal, harus dikembalikan. Ini yang dibahas oleh para ulama. Qala, dikatakan oleh Ibnu Rajab, hadzal maudhi' qad taraba fihi an-nas. Dalam masalah ini telah berselisih manusia. Ittiraban katsira, bahkan perselisihannya sangat banyak. Wa dzalika annahu warada fi ba'd as-suwar annahu mardudun la yufidul mulk. Karena dalam beberapa bentuk akad-akad itu batal dan tidak berpindah kepemilikan. Sedangkan dalam bentuk-bentuk lain, dalam bentuk-bentuk akad, dikatakan tidak demikian. Dalam bentuk-bentuk lain, fi ba'dihā yufīduhu, tetap sah. Maka terjadilah ikhtilaf di kalangan para ulama. Hasalal ittiraf fīhi bisababi dhalik, terjadi perselisihan karena sebab itu. Karena sebab riwayat-riwayat yang dua jenis. Ada bentuk-bentuk akad yang akhirnya batal sama sekali, dan kepemilikan dikembalikan, barang yang sudah dibawa penjual, sudah dibawa pembeli, dikembalikan pada penjual. Uang yang diterima oleh penjual, dikembalikan pada pembeli. Dan pada riwayat-riwayat lain, dikatakan tetap sah, tapi dia dosa. Qala wa na'ni, atau dikatakan wal aqrab, insyaAllah. Kata Ibn Rajab, yang paling dekat dari pendapat-pendapat para ulama. InsyaAllah, annahu in kana an-nahi anhu lihaqqillahi ta'ala fa innahu la yufidul mulk bil kulliyah. Pendapat yang paling dekat, yang paling bijak adalah, insyaAllah, kalau larangan itu berkaitan dengan hak Allah, maka dia dalam keadaan tidak yufid, tidak sah, dan tidak memberikan faedah, dan tidak berpindah kepemilikan. Bil kulliyah, secara keseluruhan. Yani kalau jual beli harus dikembalikan, ya. Kalau pernikahan masih belum sah dan masih belum halal istrinya untuknya. Wa na'ni bi kaunil haqq lillahi annahu, dan yang kami maksud, kata Ibn Rajab, bahwa itu hak Allah, yani annahu la yasqut biridhal muta'aqidaini alaih. Kalau haknya hak Allah, maka tidak gugur dengan keridhaan kedua belah pihak. Ini walaupun saya, kata pembelinya, tapi saya ridho walaupun jumat saya hilang. Kata yang kedua, saya juga ridho, cuma saya berkurang nilainya, tetap tidak sah. Kenapa demikian? Karena itu bukan hak manusia, tapi hak Allah SWT. Maka kalau yang dilanggar adalah hak Allah, maka tidak sah bil kulliyah, secara keseluruhan tidak sah dan tidak berpindah kepemilikan. Wa in kana an-nahyu anhu li haqqi adami muayyan, kalau pelanggarannya berkaitan dengan haknya manusia, yani bihaitu yasqut, kalau hak manusia bisa gugur dengan keridhaan manusia tersebut, ya sudah saya ngalah, maka enggak apa-apa. Fa innahu yaqif ala ridahu, maka dikembalikan kepada keridhaannya. Jadi kalau hak Allah tidak sah, kalau hak manusia tergantung manusianya, ridho atau tidak ridho. Fa in radiya lazim al-'aqd wa istamarra dhalik, kalau dia ridho maka akadnya sah dan dilanjutkan, ini terus berpindah kepemilikan dan ditunaikan hak-haknya. Wa in lam yarda, tetapi kalau orang itu tidak ridho, maka dia boleh membatalkannya. Saya tidak ridho karena demikian, karena demikian, maka boleh dibatalkan. Ini kalau hak manusia. Berarti kalau hak Allah batal, tidak sah. Kalau hak manusia tergantung manusianya, ridho atau tidak ridho. Apa contohnya? Contohnya tentunya kalau seorang jual beli ada kezaliman padanya. Pembeli mengira barang itu bagus, dibuka tidak sebagus yang dia bayangkan. Ada penipuan di dalamnya atau ada kezaliman. Maka dia bil khiyar. Orang ini bil khiyar, punya hak pilih, bisa dikembalikan, tidak bisa. Ini barang tidak sesuai apa yang saya ketahui. Kamu sembunyikan aibnya. Ini boleh. Dan kalaupun sampai ke pengadilan Islam, maka hakim akan memenangkan dia, kembalikan dan batal jual beli. Tetapi kalau dia ridho, ya sudah gak apa-apa. Kalau pembelinya ridho, maka sah jual beli tersebut. Ini kalau berkaitan dengan haknya manusia. Tetapi kalau riba, itu tidak bisa lagi dikatakan hak manusia, walaupun manusia itu ridho. Ya walaupun saya terlilit oleh riba yang adhafan mudha'afa, yang berlipat-lipat, tiap bulan tambah, ya tidak apa-apalah saya ridho. Apakah sah jual belinya? Tidak sah. Kenapa? Karena sudah merupakan sesuatu yang ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran, ahallallahu al-bay'a wa harramir riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka kata Ibnu Rajab rahimahullah, fa in kana alladhi yalhaquhu ad-darar la yu'tabar. Kalau sekarang orang yang tertimpa kejelekannya adalah seorang yang keridhaan atau ketidakridhaannya tidak dianggap. Ada beberapa manusia yang demikian. Seperti kalau orang itu dalam keadaan mendolimi atau berjual beli budak, dan budaknya terdolimi, bagaimana? Saya tidak bisa dipindahkan kepemilikannya kepada orang yang kejam seperti ini, saya akan terdolimi. Dia protes. Diterima atau tidak terima protesnya? Yu'tabar atau la yu'tabar? La yu'tabar, tidak dianggap. Karena yang dirugikan bukan si penjual, bukan si pembeli, tapi orang yang dikatakan budak, yang la yu'tabar, yang tidak dianggap dia. Tidak dianggap dalam artian keridhoannya atau ketidakridhoannya tidak dianggap. Demikian pula ketika seorang menceraikan istrinya, atau seorang menikahi istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Istri pertamanya protes. Saya tidak terima. Saya terzalimi. Apakah dianggap atau tidak dianggap? Kata Ibnu Rajab, juga yang demikian tidak dianggap dalam masalah talak, cerai, atau rujuk. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, yang dianggap adalah dia dalam keadaan si suami yang biadihi uqdatun nikah, yang di tangannya, maksud saya bukan waktu nikah, biadihi, di tangannya, at-talaq, talak itu di tangan seorang laki-laki, bukan di tangan perempuan, maka apakah dia mentalaknya dalam keadaan zalim atau mentalaknya dalam keadaan tidak zalim, tetap sah talaknya. Dan jatuh talak dan dia diceraikan. Walaupun dia protes ke pengadilan, saya diceraikan demikian-demikian, pengadilan hanya bisa menasehati suaminya. Kamu jangan terburu-buru menceraikan, rujukan kembali, dia begini, dia begini, dia begini. Tidak sehat, tetapi tetap saja keputusan akhir pada si laki-laki tadi. Lantas bagaimana keadilannya? Dia berhadapan dengan Allah nanti di yaumul qiyamah. Apakah dia menceraikan dengan jujur, dengan keadilan, atau dia menceraikan dengan kezaliman? Maka ini yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka yang dimaksud tadi keridhaan adalah keridhaan dua belah pihak. Apakah pihak pertama atau pihak kedua? Pihak pembeli atau pihak penjual? Qala wa in kana an-nahyu rifqan bil manhi khassan lima yalhaquhu min al-mashaqqah fa qala wartakaba al-mashaqqah lam yubtil bidzalika 'amaluhu. Sekarang kalau larangannya, larangan syariat, itu berkaitan dengan orang yang mengadakan akad tadi sendiri dan justru merugikan dia sendiri, melelahkan dia sendiri, merugikan dia sendiri, tapi dia tanggar, enggak apa-apalah. Walaupun saya capek, saya berat, saya rugi, enggak apa-apa. Sah atau tidak sah? Dikatakan lam yubtil, tidak batal akadnya, akadnya tetap sah. Ikhwan fillah, na'azakumullah. Di sini dicontohkan beberapa contoh oleh beliau. Fa ammal awwal falahu suratun katsirah. Minha nikah man yahrum aw man yuhram nikahuhu. Contoh pertama, contoh sesuatu yang berkaitan dengan hak Allah. Contohnya adalah orang yang menikahi seorang wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Bagaimanapun ridho dua belah pihak tetap tidak sah. Dengan dalil hadis yang sedang kita bahas, berarti dia ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad. Dia mengada-adakan satu perkara yang tidak ada perintah dari Rasulullah SAW dalam masalah din. Tidak ada perintah, fahuarat, maka dia tertolak. Dia menikahi kakak kandungnya misalnya, atau menikahi adik kandungnya, atau mengumpulkan kakak beradik, menikahi kakaknya dan juga menikahi adiknya. Maka yang demikian tidak sah. Amma li'ainihi kal muharramat ala ta'bid bisababin aw nasabin aw lil jam'i aw lil fawati syartin la yasqut. Seperti orang yang menikahi orang-orang yang muhrimnya sendiri, maka tidak sah. Atau seorang yang menikahi wanita-wanita yang dalam keadaan mahram karena sebab. Atau mahram karena sebab seperti sebab pernikahan, maka iparnya dalam keadaan tidak boleh menikahi. Atau orang tuanya, atau bibitnya. Mengumpulkan keduanya, kakak beradik dikumpulkan dinikahi misalnya, bukan adiknya dia, tetapi karena dia sudah menikahi kakaknya, dia tidak boleh menikahi adiknya. Kalau dia nikahi juga, berarti jamak bainal ukhtain, ini pun tidak sah. Walaupun kedua belah pihak ridho, walaupun orang tuanya ridho, walaupun tetangga-tetangganya ridho semuanya dan menganggap biasa, tetap tidak sah. Karena itu bukan hak mereka. Itu hak Allah Subhanahu wa taala dan Allah telah menentukan al-maharim dan Allah menentukan maharim tidak boleh dinikahi. Apakah yang muabbad ataupun yang sementara. Maka dikatakan oleh Syekh la yasqut bitaradi, tidak gugur karena saling ridho atau tidak berjalan karena saling ridho. Bi isqatihi kanikahil mu'taddah. Demikian pula seorang yang menikahi dalam keadaan syaratnya tidak dipenuhi. Contohnya, menikahi seorang wanita dalam keadaan masih iddah. Ini tidak diperbolehkan. Wal muhrimah. Wan nikah bi ghairi wali. Atau nikah tanpa wali berarti kurang syarat. Wan nahwa dzalik. Dan seterusnya, nikah tanpa wali. Nikah dalam keadaan tanpa saksi, di kamar hotel, nikah dalam keadaan masih masa iddah. Ini semua urusan yang sudah digariskan oleh Allah yang tidak boleh dilanggar. Maka kalau dilanggar, maka tidak sah pernikahannya. Waqad rawa, telah diriwayatkan, atau lebih tepatnya ruwi ya, karena riwayat ini lemah. Ya. Bahwa Nabi SAW, farraqa, memisahkan antara seseorang dengan istrinya, ini membatalkan pernikahannya, tazawwajaha wa hiya hubla, karena dinikahi dalam keadaan hamil. Ini kalau saja tidak lemah, hadis ini bisa menjadi satu dalil yang kuat, bahwa seorang yang berzina kemudian nikahkan dalam keadaan hamil itu tidak sah. Dibatalkan atau dipisahkan dan kemudian diulangi nanti setelah melahirkan. Tetapi sayang hadis ini lemah, sehingga tetap masih ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Farad dan nikah liwuquhi fil iddah. Maka dibatalkan pernikahan tadi karena dinikahinya dalam keadaan masih masa iddah, dan masa iddahnya seorang yang hamil adalah sampai melahirkan. Wa minha uqudur riba, dan termasuk hak Allah adalah akad-akad muamalah dalam bentuk riba. Ini semuanya batal, tidak sah. Walaupun kedua belah pihak riba, walaupun yang dirugikan riba, tetap tidak sah. Karena itu hak Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah gariskan dalam Al-Qur'an, ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, dan Allah mengharamkan riba. Fala tufidul mulk wa yu'mar biraddiha, maka kepemilikan tetap tidak sah. Kepemilikan tadi dikembalikan, yang sudah diberikan kepada orang tadi dikembalikan kepada orang pertama. Wa yu'mar biraddiha, diperintahkan untuk dikembalikan. Waqad amara an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, dan Nabi SAW juga telah memerintahkan, man ba'as sa'a tamrin bisa'aini an yaruddahu. Nabi pun pernah menyuruh seseorang yang telah menjual korma dengan satu sa', dengan dua sa', ini riba, riba al-fadl. Nabi pun memerintahkan, an yaruddahu, untuk mengembalikannya. Allah, Allah, ainur riba, ainur riba. Oh, oh, ini adalah riba, intinya riba, intinya riba. Suruh dikembalikan. Ikhwan ibn a'azakumullah, hadis ini sahih dalam riwayat Muslim, menunjukkan kalau riba tadi tidak sah dan kepemilikannya pun tidak sah, harus dikembalikan. Wa minha bai'ul khamr wal maitah wal khinzir wal asnam wal kalb wa sa'iri ma naha an bai'ihi. Demikian pula berjual beli barang-barang yang dalam keadaan haram untuk diperjualbelikan. Kan Rasulullah SAW naha an tsamanil kalb. Rasulullah SAW melarang harganya anjing, harganya maitah, harganya bangkai, dan mahar bagi, dan seterusnya. Maka kalau berjual beli minuman keras, atau berjual beli bangkai, atau babi, atau berhala, patung-patung, atau anjing, wasa'iri ma naha anhu bay'ahu, an bay'ihi, atau semua yang dilarang untuk diperjualbelikan, maka jual belinya tidak sah walaupun saling ridha. La yajuzu taradhi bi bay'ihi, bahkan tidak boleh untuk saling ridha. Ya, tapi kan saya ridha walaupun saya dapatnya bangkai, tidak. Tidak boleh kamu ridha. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, contoh yang pertama. Berarti contoh yang dilanggarnya adalah hak Allah. Allah telah menggariskan dalam Quran, Rasulullah telah menyampaikan hukum-hukumnya, ternyata dilanggar dalam akad-akad tadi, apakah akad nikah atau akad jual beli, maka semuanya batal dan tidak sah. Kepemilikannya tidak berpindah dari orang pertama pada orang kedua, tapi dikembalikan kepada orang pertama. Wa amma tsani, sekarang contoh yang kedua. Apa contoh yang kedua? Contoh tentang yang kaitannya dengan adami, kaitannya dengan manusia. Maka ini pun lahu suwarun adidah, memiliki berbagai macam contoh atau berbagai macam bentuk. Minha, contohnya, inkahul wali man la yajuzu lahu inkahuha illa biidniha, bighairi idniha. Seorang wali menikahkan saudara perempuannya, atau menikahkan yang dia sebagai walinya, dalam keadaan wanita tadi masih dalam keadaan tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izinnya. Contohnya, seorang janda. maka dia menentukan sendiri siapa yang harus dipilih oleh dia atau siapa yang boleh menikahi dirinya. Maka walaupun walinya tetap menikahkan sebagai wali, tapi untuk keputusan saya mau nikah atau saya tidak mau nikah, atau siapa yang saya setuju dan tidak setuju, itu kembali kepada wanita tadi. Tetapi dilanggar oleh si wali tadi. Tiba-tiba datang orang-orang, loh, itu siapa pak? Kata si anak janda ini. Oh, itu tamu-tamu yang akan menghadiri pernikahanmu. Saya? Iya, kamu yang saya nikahkan. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, dinikahkan. Loh, saya gak mau. Bagaimana, sah atau tidak sah? Yang dilanggar bukan hak Allah. Artinya hak Allah. Saksi-saksi ada. Hadir. Ijab kabul ada. Wali ada. Mahar ada. Semua lengkap. Tetapi yang dilanggar haknya siapa? Haknya wanita tadi. Karena dia janda, boleh menentukan haknya. Wa qad radda an-nabi. Nabi SAW telah mengembalikan dan membatalkan pernikahan yang seperti ini. Nikah imra'ah thayyib, nikahnya seorang wanita yang dalam keadaan janda, dibatalkan oleh Nabi SAW. Karena zawwajaha abuha wa hiya kariha. Karena dinikahkan oleh bapaknya dalam keadaan wanita tadi tidak suka. Nabi membatalkannya. Kenapa dibatalkan? Karena wanita tadi tidak ridha, kariha. Dan hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam Al-Iqra'. Berarti ketika dinikahkan dalam keadaan dipaksa, wanita tadi janda, punya hak, tetapi tidak ditanya, tidak minta izinnya, langsung dinikahkan, dan dia tidak suka, maka ini haknya perempuan tadi, maka dikembalikan kepada wanita tadi. Kalau dia ridho, sah. Kalau dia tidak ridho, tidak sah. Lihat perbedaannya dengan yang pertama. Yang pertama tadi hak Allah, yang ridho ataupun tidak ridho, tetap tidak sah, batal nikahnya. Karena menikahi mahram atau nikah tanpa wali, tanpa saksi. Tetapi ini tergantung perempuan tadi. Kamu ridho? Yalah, saya ridho. Walaupun sungguhnya saya tidak suka dengan cara seperti ini. Tapi saya ridho. Sah. Tetapi kalau wanita tadi mengatakan saya tidak ridho dan saya tidak mau, maka batal nikahnya. Sebagaimana Rasulullah SAW memisahkan seorang dengan istrinya tadi, karena pernikahannya dinikahkan dengan paksa oleh walinya dalam keadaan dia janda, maka ini diberikan kepada wanita tadi haknya. Ternyata wanita tadi karihah, wanita tadi menolak, maka dibatalkan. Wa rawa anhu, dan diriwayatkan pula dari beliau, annahu khayyara imra'atan zawwajat aw zawwijat bighairi idhniha. Nabi pun pernah memberikan pilihan pada seorang wanita yang dipaksa dia dinikahkan tanpa izinnya. Maka khayyara. Khayyara artinya memberikan pilihan. Kamu punya pilihan. Apakah mau tetap dalam keadaan kamu dinikahkan oleh fulan, berarti sah. Atau kamu tidak suka, memilih fasakh, dibatalkan, maka dibatalkan dan dipisahkan. Wa bi butlan hadha an-nikah wa wuqufuhu 'ala al-ijazati riwayatan 'an Ahmad. Dan dalam masalah ini, dalam masalah batalnya nikah tadi, dan tergantung kepada orang atau wanita yang dirugikan tadi, ada dua riwayat dari Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad pernah beriwayat, berpendapat seperti ini, pernah berpendapat seperti itu. Ini pernah berpendapat dengan pendapat yang sedang kita bahas ini, yakni diberikan haknya kepada wanita tadi. Wa qad dhahaba ta'ifatun minal ulama ila anna man tasarrafa li ghairihi fi malihi bi ghairi idznih lam yakun tasarrufu batilan min aslih bal yaqif 'ala ijazatihi. Dan sebagian para ulama pun berkata dalam masalah lain, barang siapa yang ia tasarruf, barang siapa yang mengadakan akad tetapi hartanya bukan milik dia, milik orang lain tanpa izinnya, maka ini pun sama kasusnya dengan yang pertama, berarti kembalinya kepada si pemilik asli, si pemilik harta tadi yang asli. Ditanyakan apakah kamu ridho atau tidak ridho. Kalau ridho, maka sah akad jual belinya. Kalau tidak ridho, tidak sah. Ini juga sama dengan yang sebelumnya, karena haknya hak manusia. Seperti tiba-tiba temanmu mengambil barangmu, dijual. Si pembelinya dalam keadaan tidak tahu menahu. Saya mau jual HP saya. Tiba-tiba dia kasih tahu pemiliknya, nih uangnya. Uang apa? katanya HP-mu mau dijual. Siapa yang nyuruh? Saya enggak ridho HP saya dijual. Maka jual beli tadi dalam keadaan dirujuk kembali dan tergantung kepada si pemilik pertama yang asli dia memiliki. Apakah dia ridho atau tidak ridho? Kalau ridho, sah. Kalau tidak ridho, walaupun si pembeli tadi sudah gembira dengan HP-nya, harus dikembalikan secara hukum Islam. Karena haknya adalah hak orang yang memiliki tadi. Ini demikian para ulama menyatakan. Fa'in ajazahu jaza, wa'in raddahu batal. Kalau orang tadi mengizinkan, maka sah. Tetapi kalau orang tadi menolak, maka batal jual belinya. Wastadallu bihadits Urwah. Mereka berdalil dengan hadits Urwah Ibn al-Ja'ad. Ketika dia membeli untuk Nabi SAW 2 ekor kambing. Padahal Nabi SAW menyuruhnya untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti dalam keadaan dia tasarruf fi mulki ghairihi. Berarti dia ketika membeli kambing, uangnya siapa itu? Bukan uang dia. Dia disuruh. Tetapi ketika beli, dia dalam keadaan tidak mengikuti kemauan si pemilik harta. Pemilik uang tadi menyatakan beli 1 kambing. Dia belinya 2. Maka Nabi memerintahkan untuk mengembalikannya dan menjualnya kembali. Menjual 1 daripadanya. Waqabila dzalikan Nabi SAW dan Nabi pun menerimanya. Wa khassa dzalika al-Imam Ahmad fil masyhur anhu biman kana yatasarraf li ghairihi fi malihi bi idzn idza khalafa al-idzn. Hanya saja Imam Ahmad lebih mengkhususkan, yakni bukan orang yang mempergunakan harta orang lain tanpa izin, tetapi yang dimaksud atau yang seperti ini adalah kalau dia diberi izin tetapi menyelisihi izinnya, seperti diberi izin untuk menjualnya begini, dijualnya tidak sesuai dengan perintah, dijual begitu, maka tergantung si pemilik. Kalau dia ridho, sah. Dia tidak ridho, tidak sah. Tetapi kalau dalam keadaan mempergunakan punya orang lain kemudian jual beli, maka tidak sah. Ini pendapat Imam Ahmad lebih khusus. Berarti bukan orang yang mempergunakan harta orang lain atau barang orang lain, kemudian dia mengadakan akad-akad, apakah sewa-menyewa atau jual-beli dan sebagainya, tanpa izinnya, maka itu sama sekali tidak sah. Tetapi yang dikembalikan kepada pemilik pertama adalah, kalau dikasih izin, tetapi tidak sesuai dengan yang mengizinkan. Diizinkan untuk menjualnya, silahkan jual. Tapi ingat, jangan di bawah sekian. Dijualnya murah sekali. Maka dikembalikan kepada pemilik pertama. Kalau dia tidak ridho, tidak sah. Kalau dia ridho, sah. Kemudian, wa minha tasarruful marid fi malihi kullih. Contoh berikutnya, contoh ketiga. Seorang yang sakit, sudah merasa dirinya akan wafat. Kemudian, dia mengucapkan wasiatnya. Atau ya tasarruf. Malul kullu hal yaqa batilan min aslih am yaqif tasarrufuhu fi thuluthain. Tiba-tiba orang sakit ini yang sudah merasa akan meninggal berbuat terhadap hartanya seluruhnya. Apakah mengadakan akad jual beli dijual seluruhnya? Atau mengadakan hibah? Saya berikan hartaku seluruhnya kepada bulan, padahal sudah ada tanda-tanda kematian ini. Maka hukumnya seperti wasiat kan? Apakah sah atau tidak sah? Kira-kira yang dilanggar hak siapa? Haknya ahli waris kan? Maka hak ahli waris ini kembali kepada ahli warisnya. Apakah ahli warisnya ridho atau tidak ridho? Tiba-tiba setelah dia mengatakan saya berikan kepada fulan seluruhnya, meninggal. La ilaha illallah. Selesai. Dia meninggal dengan husnul khotimah tapi mengucapkan satu kalimat yang membuat keluarga ahli warisnya bingung. Jadi kita gak dapat apa-apa. Sama sekali. Apakah sah atau tidak sah? Dikatakan di sini tasarrufnya kembali kepada ijazatil warasah. Kembalinya kepada keridhaan ahli waris. Dan yang jatuh hanya 1/3 saja. Di sini juga terjadi ikhtilaf masyhur. Ikhtilaf para ulama panjang lebar. Lil-fuqaha wal-khilafi madhab Ahmad wa ghairihi. Wa qad saha anna Nabi SAW rafa ilaihi anna rajulan a'taqa. Tetapi ada jawabannya, alhamdulillah, dari perselisihan ini, yaitu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dikeluarkan oleh Muslim dalam Kitabul Iman, bahwa Rasulullah sallam menyaksikan ada seseorang yang berwasiat untuk memerdekakan semua budaknya, sedangkan hartanya tidak ada kecuali 6 budak yang dia miliki. Kalau 6 budak yang dia miliki dimerdekakan seluruhnya, maka dia atau ahli waris tidak memiliki warisan apapun. Qala fada'a bihim fajazza'ahum 3 ajza. Maka Nabi memanggil 6 budak tadi dan kemudian dipisahkan menjadi 3, berarti 2 2 2. Kemudian dimerdekakan 2 dari 6 tersebut dan tetap dalam keadaan budak 4 orang lainnya. Kenapa demikian? Yang jatuh tetap 1/3, karena haknya seorang yang memberikan wasiat hanya 1/3, tidak boleh lebih. Atsulut wa tsulutu katsir. 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Sebagaimana dalam hadis Sa'd bin Abi Waqqas ketika beliau sakit, beliau mengira akan meninggal, maka dia mengatakan, aku tidak memiliki ahli waris kecuali seorang perempuan, bagaimana kalau aku sedekahkan seluruh hartaku? Kata Nabi, jangan. Kalau begitu setengahnya. Jangan. Kalau gitu 1/3 ya Rasulullah. Naam, ats-tsuluts wa ats-tsulutu katsir. Iya, 1/3 dan 1/3 itu sudah banyak. Berarti ini maksimal itu 1/3. Selebihnya itu haknya ahli waris. Kalau haknya ahli waris, tergantung kepada ahli warisnya ridho atau tidak ridho. Kalau 1/3 ditunaikan wasiatnya seperti yang dikatakan oleh si mati. Tetapi kalau lebih dari 1/3, maka kembali kepada ahli warisnya. Nabi kemudian memerdekakan hanya 2 orang saja dan 4 orangnya tidak dimerdekakan, tetapi diberikan, diserahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya mau merdekakan, silakan. Kalau tidak, tergantung mereka. Wa qala lahu qalan syadida, bahkan Nabi menegurnya dengan teguran yang keras. Wa la'alla al-warathah lam yujizu 'itqal jami', wallahu alam. Dan ini menunjukkan kalau ahli waris tadi tidak membolehkan atau tidak ridha untuk dimerdekakan seluruh budaknya. Wa minha, contoh lainnya adalah bai'ul mudallas, jual beli al-mudallas, mudallas barangnya yang disembunyikan aibnya, atau mudallis, jual belinya seorang yang mudallis, yang menyembunyikan kejelekan barangnya. Barangnya ada cacat, tapi disembunyikan oleh dia. Bagaimana kalau ternyata si pembeli setelah akad selesai dan setelah khiyarul majlis habis, artinya sudah berpisah, tafarraqa, tiba-tiba melihat barangnya dalam keadaan cacat. Ini pun sama hukumnya. Kembali kepada yang terdolimi tadi, apakah dia ridho atau tidak ridho. Kalau tidak ridho, maka dikembalikan dan batal jual belinya. Wa nahmuhu kal misrah, demikian musarrah, demikian pula jual beli hewan-hewan yang musarrah. Musarrah itu kalau dulu diikat ujung apa? Susunya itu, teteknya, sehingga tertimbun di situ air susunya, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Ketika sudah besar, dijual. Dan mengatakan, lihat, kambing saya ini banyak susunya. Begitu. Ternyata setelah dibeli, ya tentunya susunya keluar, kembali seperti semula lagi. Sedikit sekali susunya. Ini namanya musarrah. Apakah sah atau tidak sah? Kembalikan kepada orang yang membelinya tadi. Kalau dia setelah mengetahui bahwa kambing itu musarrah, dia ridho atau tidak ridho, atau dengan cara-cara lain yang sejenis itu. Wa bai'un najash, atau jual beli dengan cara menipu harga dalam pelelangan. Saya berani sekian. Maka si pembeli yang sesungguhnya melihat orang menawar tinggi, dia menawar lebih tinggi lagi, kan begitu. Ternyata orang tadi yang menawar tinggi pendusta-pendusta semua, teman-temannya penjual. Ini penipuan, najis. Kalau diketahui ternyata itu penipuan dan harganya, harga pasar jauh di bawah itu, maka dia berhak untuk faskhul bai', untuk membatalkan jual belinya. Dan kalaupun sampai ke pengadilan Islam, maka hakim yang berhukum dengan syariat Islam akan membatalkan jual beli tadi. Demikian pula talaqqi rukban. Talaqqi rukban adalah mencegat penjual di pinggir kota sebelum masuk pasar. Apa kerugiannya? Dan siapa yang dirugikan? Si penjual yang dirugikan. Dia membawa barang masuk kota, tiba-tiba di pinggir kota sudah dicegat. Barang kamu mau jual berapa? Sekian. Saya tawar sekian. Mau enggak? Setelah jadi, yang masuk ke dalam pasar, pembeli tadi, penjual tadi tidak tahu menahu harga pasar. Padahal di dalam, di pasar, barang yang dia jual ini sudah tinggi harganya. Bahkan sedang tinggi-tingginya. Kan dirugikan. Karena si pendatang tadi tidak tahu harga pasar. Sah atau tidak sah jual belinya? Yarji' ila al-ba'i', kembali kepada si penjual tadi, ridho atau tidak ridho. Karena ini haknya dia. Haknya dia. Jual beli, kan ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya semua sah. Artinya syarat-syaratnya lengkap. Tidak ada masalah. Hanya masalahnya apa? Si penjual tidak tahu harga pasar. Karena tiba-tiba dicegat sebelum masuk kota. Karena tidak tahu harga pasar, dijual barangnya dengan harga murah. Ternyata di pasar 2 kali lipat lebih. Maka kembali kepada si penjual tadi. Kalau penjual tadi tidak ridho, setelah mengetahui ternyata harga pasar demikian tingginya, aku tidak ridho. Maka faskhul bai', dibatalkan jual belinya. Tetapi kalau dia ridho, ayo sudahlah. Yang penting walaupun dia mendapatkan harga murah, tapi saya masih tetap untung. Tidak apa-apalah. Dia pulang dalam keadaan ridho. Tidak apa-apa. Dan itu sah jual belinya. Walahu dzalik, dan yang sejenis itu. Wa fi sihhatihi kullih ikhtilafun masyhur. Dalam masalah ini semuanya ada perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama dan juga dalam mazhab Imam Ahmad. Wa dhahaba qa'ifatun min ahli al-hadis ila butlanihi wa raddihi. Ahli hadis menyatakan bahwa semua bentuk-bentuk tadi batal dan dikembalikan kepada orang pertama. Wa sahih, tetapi yang sahih adalah annahu yasih, dia tetap sah. Wa yaqif ala ijazati man hasala lahu dhulmu dhalik. Yang sahih adalah, yang benar adalah bahwa dia sah dan tetap kembalinya kepada orang yang terzalimi. Apakah dia ridha atau tidak ridha? Faqad sahha 'anin nabi, karena telah sahih riwayatnya dari Nabi SAW bahwa seorang yang membeli hewan kambing yang musarrah, yang dibendung susunya, Nabi memberikan al-khiyar, bil khiyar kata Nabi. Memberikan khiyar, memberikan pilihan, dan ini sebagai fasil min al-ikhtilaf. Jadi keputusan dari perselisihan para ulama. Karena Nabi SAW memberikan khiyar, memberikan pilihan kepada orang yang membeli hewan yang dibendung susunya tadi. Kalau ternyata dia tahu itu adalah hasil bendungan, maka silahkan. Mau membatalkan atau melanjutkan. Wa anahu ja'ala lirukbanil khiyar. Demikian pula seorang yang masih di kendaraannya, belum masuk pasar, sudah disegat. Itu pun diberikan khiyar kepadanya. Hadis tadi tentang al-musarrah juga dikatakan riwayatnya sahih, ma'ruf ya. Sedangkan talaqir rukban juga demikian. Wa hadza kulluhu yadullu ala annahu ghairu mardudun min asli, dan ini menunjukkan bahwa jual beli tadi tidak tertolak sama sekali, tetapi kembalinya kepada orang yang terzalimi. Allahu taala alam. Mudah-mudahan jelas bahwa kalau kaitannya muamalah, maka apakah itu muamalah yang dilarang secara syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syarat yang Allah tentukan, maka semuanya tidak sah kalau menyelisihi hak-hak Allah. Tetapi kalau yang kaitannya dengan hak-hak manusia, maka kembali kepada keridhaan manusia tersebut. Wallahu taala a'lam.